الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita insyaallah akan membahas tentang 18 kalimat hikmah yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kalimat-kalimat yang amat dalam yang diucapkan oleh seorang sahabat yang mulia. Dan ini tidak aneh karena Umar ibn Khattab radhiyallahu an dipuji oleh Rasulullah akan kedalaman ilmunya. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bermimpi. Kata beliau, aku melihat dalam mimpiku, aku minum susu. Sehingga aku merasakan kenyangnya, ya, keluar dari jari jemariku. Kemudian aku berikan sisa daripada susu itu kepada Umar ibn Khattab. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa ta'wil mimpi itu? Kata Rasulullah, ia adalah ilmu. Ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sangat dalam keilmuannya. Berapa banyak ayat yang turun, ya, karena usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang mari kita dengarkan mutiara atau 18 kalimat hikmah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, di mana beliau berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab mengucapkan 18 kalimat. Semuanya adalah kata-kata hikmah. Kulluha hikam. Beliau berkata, ma aqabta man asallaha fika bimithli an tuti'allaha fihi. Tidaklah engkau memberikan balasan kepada orang yang memaksiati Allah kepadamu yang lebih bagus, yang lebih baik dengan seperti engkau mentaati Allah kepadanya. Kalimat yang dalam, ya akhi. Umar bin Khattab berkata, tidaklah engkau memberikan balasan kepada orang yang memaksiati Allah kepada dirimu dengan balasan yang lebih baik, lebih bagus dengan seperti engkau mentaati Allah pada dirinya. Apa maksud beliau? Bila seorang hamba, misalnya ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah terhadap diri kita, dengan cara menggibah kita, dengan cara menuduh kita dengan berbagai macam tuduhan, dengan cara memberikan kepada kita atau ya menebarkan aib diri kita, ataupun yang lainnya, dia berbuat maksiat kepada Allah terhadap diri kita. Maka kata Umar, balasan yang paling bagus kepada dia apa? Yaitu kita tetap mentaati Allah terhadap dirinya. Bila ia menggibah kita, kita tetap mentaati Allah kepada dirinya. Untuk senantiasa menjaga aib-aib dia dan tidak menggibah. Gibah tidak dibalas dengan gibah. Bila ia menuduh diri kita dengan tuduhan yang kita sendiri tidak pernah melakukannya, maka kita tetap mentaati Allah kepada dirinya. Kita tidak membalas tuduhan dia kepada kita dengan tuduhan kita terhadap dia. Bila ia menganggap misalnya kita ini sebagai orang yang sesat, ya, di zaman ini ketika seorang hamba berdakwah kepada Allah, menyampaikan kebaikan, maka orang menganggap dia sesat, dia Wahabi atau yang lainnya. Maka ya akhi, Ya, kita tetap mentaati Allah kepada dirinya. Tuduhan tidak dibalas dengan tuduhan. Demikian pula, ghibah tidak dibalas dengan ghibah. Akan tetapi, maksiat kita balas dengan ketaatan. Bid'ah kita balas dengan sunnah. Demikian yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kaidah yang agung, ya akhi, yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ini mencakup berbagai macam sisi kehidupan kita. Sebuah permisalan, misalnya sikap kita kepada pemimpin. Barangkali ada orang berkata, pemimpin saya tidak berhukum hukum Allah. Pemimpin saya ia berbuat zalim dan lalim. Maka saya pun ingin membalas kezaliman dengan kezaliman. Maka ini tidak benar. Tidak benar. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa ketika Rasulullah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Kalian tetap melaksanakan hak, kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kamu untuk mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf, untuk tidak memberontak, untuk membantu mereka dalam hal yang ma'ruf. Wa tas'aluna al-haqqa alladhi lakum. Adapun hak dirimu, hak kamu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya akhi yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Apabila ada orang berbuat maksiat kepada Allah terhadap diri kita, kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Wallahi, pertolongan Allah akan senantiasa menghampiri hamba yang seperti ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW didatangi seorang sahabat dan dia berkata, ya Rasulullah, inna li qarib, aku mempunyai karib kerabat, aku senantiasa menyambung silaturahim kepada dia, namun dia senantiasa memutuskan silaturahim. Aku berusaha, wahai Rasulullah, berbuat baik kepada dia, akan tetapi ternyata dia malah memutuskan, malah berbuat buruk kepada saya. Bagaimana hai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, jika benar apa yang kamu katakan, seakan-akan engkau menaburkan debu panas ke wajahnya, dan Allah akan senantiasa menolong dirimu selama engkau tetap berbuat seperti itu. Subhanallah. Sahabat ini ya akhi, perhatikan, mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya saudara, saya berusaha untuk menyambung silaturahim, tapi dia memutuskan. Saya berusaha untuk berbuat baik kepadanya, tapi ternyata dia malah berbuat buruk kepada diri saya. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, seakan-akan engkau menaburkan debu panas ke wajahnya, dan Allah akan senantiasa menolong dirimu. Maka dari itu, ya akhi, kemaksiatan siapapun dia yang melakukan maksiat kepada diri kita, balasan yang terbaik adalah kita taati Allah terhadap dirinya. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri yang mempunyai suami, yang suaminya itu ternyata, ya, barangkali kurang memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu seorang istri yang baik, yang mencari surga Allah Subhanahu wa taala, tidak membalas kemaksiatan suami dengan maksiat dirinya. Tidak membalas perbuatan maksiat suami dengan kemudian dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa haluma jarra. Betapa dalamnya apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, kata beliau, tidaklah engkau memberikan balasan kepada orang yang memaksiati Allah kepadamu yang lebih bagus dengan seperti engkau mentaati Allah kepadanya. Ini wasiat yang pertama atau nasihat yang pertama. Adapun yang kedua ya akhal Islam, para pendengar Radio Roja, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kata beliau, dha' amru akhika, letakkanlah urusan saudaramu fi ahsaniha, fi ahsanihi, pada tempatnya yang paling baik. letakkan urusan saudaramu pada tempatnya yang paling baik. Sampai datang kepadamu dari dia sesuatu yang membuatmu lelah, membuatmu payah, sehingga kamu tidak lagi bisa melakukan atau meletakkan pada tempatnya yang lebih baik. Nasihat yang agung, ya akhi, agar kita meletakkan urusan saudara kita pada tempatnya. Ini hakikat keadilan. Kita bermuamalah kepada setiap mukmin atau manusia sesuai dengan ya porsinya masing-masing. Seorang yang bertakwa, kita mempunyai teman yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai teman yang dia masya Allah ya senantiasa melaksanakan ketaatan. Tentu urusan dia harus lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Dibandingkan dengan teman yang dia tidak bertakwa kepada Allah, maka kita berusaha memperhatikan urusan-urusannya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam suatu hadis bahwa ya khairun nas anfa'uhum linnas. Atau kama qad. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Coba bagaimana kita berusaha ya untuk meletakkan urusan saudara kita itu di tempatnya yang paling baik. Kita tentunya bergaul dengan manusia, akhi, berusaha untuk mengetahui psikologis dan sifat dan apa yang harus kita lakukan kepada dia sesuai dengan ya keadaannya. Barangkali ada orang yang apabila kita bersikap lemah lembut, dia malah berbuat tidak baik kepada kita. Maka tentu menghadapi orang seperti ini, ya akhi, ya, tidak dengan sikap lemah lembut. Kita sedikit tegas kepada dia, ya, agar apa? Agar dia kembali kepada tabiatnya yang baik. Maka apabila kita telah berusaha meletakkan ya saudara kita pada tempatnya yang paling baik, tapi ternyata kita ya dia malah tidak mau, bahkan dia malah laim, ya tidak tahu terima kasih, maka pada waktu itu ya telah datang kepada kita sesuatu yang membuat kita kalah dan payah. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini wasiat yang kedua. Adapun wasiat yang ketiga, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, la tadhunnanna bikalimatin kharajat bikalimati su'in kharajat min fi akhika, janganlah berprasangka buruk kepada kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut seorang muslim sementara engkau masih mendapatkan kemungkinan baik padanya. Subhanallah. Kata beliau, janganlah berprasangka buruk kepada kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut seorang muslim. Terkadang di dalam kehidupan kita bermuamalah, terkadang seseorang berucap kata-kata yang tidak enak didengar di telinga kita. Barangkali orang itu tidak ada keinginan sama sekali ya untuk menyakiti hati saudaranya. Akan tetapi, ya, tak sengaja ia mengucapkan kata-kata itu. Atau bisa jadi, ya, orang ini sudah tabiat dia. Perbedaan suku, perbedaan, daerah. Yang satu daerahnya biasa dengan ucapan yang lembut. Yang satu ucapannya memang biasanya dengan agak kasar, keras. Maka ketika kita melihat di akhi, dia seorang muslim yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kata-kata yang tidak baik, janganlah kita berprasangka buruk dulu kepada dia. Selama kita mendapatkan kemungkinan baik pada dirinya. Ini subhanallah kaidah agung dalam muamalah terhadap sesama manusia, ya akhi. Seringkali terutama dalam lapangan dakwah. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang dia anggap kata-kata itu barangkali condong kepada ya atau bertentangan dengan manhaj misalnya, segera ia menghukumi seseorang dengan konsekuensi perkataan. Sebuah contoh, ketika seorang ustaz misalnya berkata, ya di Indonesia tidak ada ulama, ya, lalu kemudian dia mengatakan bahwa tahzir itu hak para ulama. Mendengar itu ada orang yang berprasangka buruk, lalu berkata oh berarti ya di Indonesia ini karena tidak ada ulama maka manhaj ini tidak berhak untuk dilaksanakan. Oh berarti si fulan telah menghancurkan manhaj dan yang lainnya. Dan seterusnya ya akhi. Maka subhanallah, seharusnya kita sebagai seorang muslim berprasangka baik dululah kepada saudara kita sesama muslim. Kita tidak tahu apa maksud dia, barangkali dia tidak paham konsekuensi dari perkataan dia. Makanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, tidak boleh, kata beliau, menghukumi seseorang dengan konsekuensi perkataannya. Sebab barangkali orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu, dia tidak paham kalau ternyata konsekuensinya lebih buruk dari perkataan itu. Maka ya akhi, inilah ya yang harus kita pahami, bahwa kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut saudara kita sesama muslim, yang lebih bagusnya kita ya berikan dulu udzur-udzur yang terbaik. Makanya para ulama berkata, al-muslimuna adzarun la atharun. Kaum muslimin itu adalah orang yang berusaha untuk memberikan udzur kepada saudaranya yang salah. Ya bukan mencari-cari apa namanya kesalahan, mencari-cari aib, mencari-cari aurat. Tidak. Ucapan yang keluar dari mulut seorang muslim barangkali di luar ya kesadarannya. Barangkali dia tidak paham bahwa perkataan itu berkonsekuensi yang tidak baik. Maka ya yang harus kita dahulukan ya akhi, yaitu kata Umar bin Khattab, jangan berprasangka buruk kepada dia. Selama kita masih mendapatkan kemungkinan baik padanya, berikan udzur. Oh barangkali si fulan tidak faham. Oh barangkali si fulan begini dan begitu. Kemudian kata Umar bin Khattab, wasiat yang keempat, kata beliau, siapa yang menampak mencampakkan dirinya kepada tuduhan, janganlah ia mencaci orang yang berburuk sangka kepadanya. Artinya ya akhi, apabila kita melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menyebabkan orang lain menuduh diri kita, ya, dan memang perbuatan itu menjadikan kita tertuduh, maka jangan kita caci orang lain berburuk sangka kepada diri kita. Misalnya ada orang pergi jalan-jalan ke bioskop, kemudian ada temannya melihat kok si fulan jalan-jalan ke bioskop, akhirnya dia ya berburuk sangka, ya ini orang kok jalannya ke bioskop padahal dia suka sholat, padahal dia suka ngaji, ya. Maka kata Umar, siapa yang mencampakkan dirinya kepada tuduhan, jangan mencaci orang lain berburuk sangka kepadanya, salah sendiri. Kenapa ia mendatangi tempat-tempat yang menyebabkan ia tertuduh? Maka dari itu ya akhi, na'azzanillahu wa iyyakum, ya. Ini adalah dalam rangka mensucikan kehormatan diri kita, yaitu kita berusaha untuk menjauhkan berbagai macam tempat atau perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan buruk sangka kepada diri kita. Kemudian yang kelima, kata Ibnu Umar bin Khattab, siapa yang menyembunyikan rahasianya, maka kebaikan akan selalu berada di tangannya. Subhanallah. Siapa yang menyembunyikan rahasianya, maka kebaikan akan selalu berada di tangannya. Rahasia ya akhi, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjaga rahasia. Demikian pula para sahabat Rasulullah senantiasa menjaga rahasia. Dan orang yang buruk adalah orang yang menebarkan rahasia dirinya sendiri. Maka tidak semua kita sampaikan kepada orang lain apa yang ada pada diri kita. Terkadang ada orang punya sifat terlalu terbuka kepada orang lain. Semua ia sampaikan. Tidak peduli apakah itu adalah aib yang akan bisa mengotori dirinya atau tidak. Padahal seharusnya seorang yang berakal, ya akhi, hendaklah dia melihat mana yang bisa ia sampaikan kepada orang lain, mana yang ia rahasiakan. Maka apabila rahasia dirinya dijaga dengan baik, kata Umar bin Khattab, maka kebaikan akan selalu berada di tangannya. Ina. Kemudian ya akhi, yang keenam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hendaklah berteman dengan orang yang jujur. Niscaya engkau akan hidup bahagia di tengah-tengah mereka. Karena mereka adalah hiasan di kala senang dan bantuan di kala susah. Teman yang jujur bukan sesuatu yang mudah, ya akhi. Banyak orang berteman dengan kita karena ada niat tujuan duniawiah belaka. Ada orang berteman dengan kita karena kebetulan kita orang kaya. Dia mengharapkan sedikit materi dari diri kita. Ada orang yang berteman dengan kita karena ada tujuan duniawi keuntungan yang dia ingin cari. Ada orang, ya ketika berteman dengan kita, dia tidak jujur. Ya sebatas dia mengharapkan tujuan materi saja. Maka teman seperti ini, wallahi, ya teman yang kelak akan meninggalkan diri kita ketika kita susah. Tapi ketika seorang itu berteman dengan kita dengan penuh kejujuran, dia cinta kita kepada karena Allah. Ya, dia mencintai diri kita bukan karena harta kita ataupun karena ya sesuatu yang sifatnya keuntungan duniawi. Ketika kita susah, dia akan membantu kita. Ketika kita senang, dia pun akan ikut bergembira dengan diri kita. Demikianlah ya akhi, teman yang jujur. Ya teman yang senantiasa berusaha memberikan kebaikan kepada temannya. Wasiat selanjutnya kata Umar, alaika bisidqi wa in qatalak, hendaklah engkau berbuat jujur walaupun kejujuran itu membunuh dirimu. Hendaklah engkau berbuat jujur, kata Umar, walaupun kejujuran itu membunuh dirimu. Betapa beratnya kejujuran, terutama di zaman ini. Orang yang jujur, masya Allah, dimusuhi. Orang yang jujur sulit untuk naik jabatan. Orang jujur di zaman ini sangat luar biasa tantangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna satakun sinun khadda'at yasaddaqu wa yukadzdzabu fiha as-sadiq." Nanti kata Rasulullah, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Orang yang dusta dianggap jujur dan orang yang jujur dianggap pendusta. Subhanallah. Orang yang jujur dianggap pendusta. Ketika kita berusaha untuk jujur dalam pekerjaan kita, atasan kita tidak suka. Dia dipaksanya kita harus menjual suatu barang yang harusnya ya barangkali barang itu ukurannya 8 ditulisnya di situ 10 atau harganya sekian ditulisnya sekian. Ya. Seorang kontraktor misalnya yang harusnya barangnya itu demikian kemudian dilaporkan ke atasannya ya sekian, tidak ada kejujuran sehingga akhirnya korupsi di mana-mana. Wallahi kejujuran di zaman ini mahal ya akhi. Namun kata Imam Umar bin Khattab, hendaklah engkau berbuat jujur walaupun kejujuran itu membunuh dirimu. Karena ya akhi, sekali kita berbuat dusta maka menjadi manis di hati kita. Tatkala kedustaan itu sudah menjadi manis di hati kita, kita mulai terbiasa untuk berbuat dusta. Maka kata Rasulullah, iyyakumul kadzib, jauhi oleh kamu dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena dusta itu kata Rasulullah menyeret kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu menyeret kepada api neraka. Wa innar rajul la yakdzib. Dan seseorang terus berbuat dusta hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai tukang dusta. Na'udzubillah. Kemudian ya akhi, nasihat selanjutnya kata Umar bin Khattab, wala tu'arid fima la ya'nik. Jangan engkau menyindir dalam perkara yang tidak bermanfaat. Menyindir terkadang terutama di masyarakat Jawa sesuatu yang terbiasa, saling sindir, menyindir. Wallahi ya akhi, menyindir dalam perkara yang bermanfaat barangkali tidak apa-apa. Mungkin ada orang ketika kita tegur langsung, ya dia sakit hati. Tapi kita ketika kita sindir dengan sindiran yang baik, sambil disertai dengan canda, barangkali ia ingat, karena manusia berbeda-beda tabiatnya. Namun ketika dia menyindir dalam perkara yang tidak bermanfaat, bahkan menyakiti hati seorang mukmin, seperti ini, ya jelas ya akhi, terlarang dalam Islam. Islam memerintahkan kita untuk menghormati perasaan orang lain. Islam yang mengharamkan kita ya untuk menyakiti hati seorang muslim. Ya walaupun dengan sindiran. Maka dari itu kata Umar, wala tu'arid fima la ya'nik. Jangan menyindir dalam perkara yang tidak bermanfaat. Sindiran-sindiran yang terkadang membuat teman kita ini yang gak enak ataupun sakit hati, itu ya subhanallah menjadi dosa di, ya bagi diri kita. Kemudian kata Umar, nasihat selanjutnya, jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Karena yang telah terjadi, kata beliau, sudah menyibukkan diri kita dari sesuatu yang belum terjadi. Ya terkadang jadi ya kita ini pengen mencari ilmu-ilmu yang aneh. Tabiat manusia terkadang ya dia ingin beda sendiri. Terkadang ketika seorang penuntut ilmu Allah ya mulai mempertanyakan sesuatu yang belum pernah yang belum terjadi, akhirnya dia sibuk untuk mempelajari yang sudah terjadi. Maka dari itulah para ulama yang memakruhkan, tidak menyukai ya pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apabila beliau ditanya tentang suatu pertanyaan, beliau berkata, "Akana hadha?" Apakah itu sudah terjadi? Kalau dikatakan belum, hai Umar, hai Imam Ahmad, maka kata Imam Ahmad, "Ya da." Dulu sampai terjadi, baru saya jawab. Artinya, jangan kita ya membahas sesuatu yang belum terjadi sehingga lalai dari sesuatu yang telah terjadi. Ya kecuali kalau memang kemungkinan terjadinya akan sangat kuat sekali. Maka pada waktu itu tidak mengapa kita kemudian membahas sesuatu yang belum terjadi bila ternyata ada kemungkinan yang sangat kuat dan itu sangat kita butuhkan kelak ya di masa yang akan datang. Kemudian ya akhi, di antara wasiat dia, wasiat selanjutnya dari Umar bin Khattab, kata beliau, janganlah engkau meminta keperluan kepada orang yang tidak suka jika engkau mendapatkannya. Artinya, ketika kita butuh bantuan atau menginginkan untuk meraih sesuatu, lalu kita minta kepada orang padahal orang itu tidak suka kalau kita bisa meraihnya, maka ya seperti ini sama saja mencampakkan diri kita kepada kehinaan. Kata Umar, ya, jangan engkau meminta keperluan kepada orang yang tidak suka jika engkau mendapatkannya. Karena ya orang yang tidak suka bila kita mendapatkannya, ia akan berusaha memberikan kesulitan. Ya berbagai macam usaha ya Dia merintangi kita untuk kita tidak mendapatkannya, Allah musta'an. Maka ya akhi, mintalah ya bantuan atau keperluan kepada orang yang ya Dia menyukai kita, atau setidaknya Dia tidak ya tidak ada di dalam hatinya rasa ketidaksukaan Dia kepada diri kita. Kemudian kata Umar, jangan meremehkan bersumpah dusta karena Allah akan membinasakan dirimu. Bersumpah dusta, bersumpah palsu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, ala adullukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Kata Rasulullah, asyirku billah wa uququl walidain, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fajalas, kemudian tadinya Rasulullah SAW sedang bertelekan, beliau pun duduk, lalu beliau berkata, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, ya ketahuilah yang ketiga adalah perkataan dusta, persaksian dusta. Ya subhanallah. Dan wala, terus Rasul mengulangi terus perkataan beliau, sampai-sampai kata seorang sahabat, ya sampai-sampai kami berharap beliau dia. Bersumpah dusta ya akhi. Disebutkan dalam hadis bahwa salasatun, ada tiga orang kata Rasulullah, la yanzurullahu ilaih, Allah tidak akan melihat kepada dia pada hari kiamat. Wa la yukallimu, dan Allah pun tidak akan mengajak bicara dia pada hari kiamat. Walahu adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang pedih kata Rasulullah. Siapa dia? Di antaranya kata Rasulullah, rajulun halafa kadziban fi waqtil asr, ada orang yang bersumpah dusta di waktu asar, ya bahwa ia mengatakan begini dan begitu padahal tidak demikian. Ya subhanallah, berapa banyak ya akhi orang yang berani berdusta, bersumpah bahkan demi Allah padahal ia berdusta. Ini ya akhi fenomena betapa lemah keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya akhi, di antara wasiat Umar bin Khattab, kata beliau, jangan kau berteman dengan orang-orang yang jahat karena engkau akan mempelajari kejahatan dia. Teman yang jahat akan mengajarkan kepada kita kejahatan. Teman yang jahat akan menyebabkan kita terseret kepada kejahatan. Maka dari itulah Islam mengajarkan kepada kita untuk memilih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama temannya. "Falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Maka hendaklah seseorang melihat ya dengan siapa dia berteman. Apakah dia berteman dengan orang saleh ataukah dia berteman dengan orang-orang yang jahat? Dan Rasulullah SAW memberikan permisalan, masalul jalisis salih, permisalan atau perumpamaan teman yang baik, yang saleh, seperti apa? Seperti penjual minyak wangi. Barangkali engkau beli kepadanya, setidaknya engkau mendapatkan wanginya. Ya ketika kita berteman dengan orang saleh, ya walaupun barangkali kita tidak sesoleh dia, setidaknya kita mendapatkan harumnya dia. Setidaknya kita bisa mengambil manfaat dari dia. Maka dari itu kata Umar, jangan berteman dengan orang-orang yang jahat. Ya, karena masalah pertemanan ini berat. Kelak pada hari kiamat penduduk api neraka itu akan menyesal kenapa mereka menjadikan sifuran sebagai teman. Allah berfirman, ia menceritakan tentang penduduk api neraka, ya laitani lam attakhid fulanan khalila, wahai andaikan aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Allah musta'an. Kemudian kata beliau, jauhilah musuhmu. Musuh, orang yang memusuhi diri kita, sekecil apapun kesalahan kita akan dianggapnya besar. Orang yang memusuhi diri kita tidak akan ridho apabila kita mendapatkan kebaikan. Orang yang memusuhi diri kita, ya akhi, walaupun terkadang dia bermanis muka di depan kita, tapi di sana terkadang ia merencanakan sesuatu untuk membinasakan diri kita. Maka dari itulah Umar berkata, jauhi musuhmu. Menjauhi musuh terkadang akal Islam dengan cara kita bermudarah, yaitu dengan cara berlemah lembut kepada dirinya. Karena musuh berupa manusia, apabila kita jauhi dengan cara keras dan ekstrim, barangkali kita akan disakiti oleh dia. Tapi ketika kita ya mudarah, berlemah lembut kepada dia, kita bisa selamat dari apa namanya gangguannya. Makanya pernah disebutkan dalam hadis, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, "Bi'sal akhul asyirah." Dia itu, ya Rasulullah SAW waktu itu, ya ada seorang laki-laki datang, maka Rasulullah bersabda, "Bi'sal akhul asyirah." Seburuk-buruknya teman dekat. Kemudian orang itu datang kepada Rasulullah. Di depan Rasulullah, Rasulullah pun tersenyum kepada dia. Aisyah merasa heran. Ya. Lalu setelah orang itu pergi, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau tadi mengucapkan kata-kata yang menghardik dia dengan mengatakan dia itu seburuk-buruknya orang. Tapi ketika orang itu di hadapan engkau, ya Rasulullah, engkau tersenyum kepada dirinya. Barangkali orang akan menganggap wah ini ya sikap munafik." Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah man wada'ahun nasi tiqa'a syarrih." Wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya kelak pada hari kiamat, yaitu orang yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari keburukannya. Artinya ya akhi, ya, dan hadis ini dijadikan dalil bolehnya bersikap mudarah ya, kepada orang-orang yang jahat. Menjauhi musuh ya, terkadang dengan sikap mudarah. Menjauhi musuh ya, terkadang kita dengan cara tidak duduk dengannya atau pergi menjauh darinya. Tentunya sesuai dengan keadaan ya musuh tersebut. Kemudian ya akhi, wasiat selanjutnya kata Umar, waspadalah terhadap temanmu, kecuali teman yang amanah. Dan teman yang amanah adalah yang takut kepada Allah. Waspada, artinya hati-hati kita terhadap teman kita. Ya, jangan terlalu kita mencintai dia dengan segenap hati kita. Dan jangan pula kita membenci dia dengan segenap hati kita, tidak. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghifaka yawman ma. Cintailah temanmu sekadarnya, atau jangan terlalu berlebihan. Barangkali temanmu itu akan menjadi musuhmu kelak suatu ketika. Dan bencilah temanmu, jangan terlalu berlebihan. Sebab barangkali suatu ketika ia akan menjadi kekasih dirimu, kata Ali bin Abi Thalib. Kata Umar, waspada terhadap temanmu, kecuali teman yang amanah. Karena teman yang amanah, yang salih, itu menjadi tempat tumpuan kepercayaan kita tentunya. Siapa teman yang amanah? Kata Umar, yaitu yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih. Orang yang takut kepada Allah pasti dia amanah. Dan orang yang tidak takut kepada Allah, tak pernah dia akan menjaga amanah. Terkadang ya akhi, kita merasa percaya kepada seseorang, namun dia tidak takut kepada Allah. Suatu ketika dia akan berkhianat kepada dirimu. dalam berbisnis misalnya. Kita percaya kepada teman kita. Akhirnya, ya, kepercayaan itu menyebabkan kita lupa supaya kita waspada kepada dirinya. Kita berikan harta kita, akhirnya dia pun pergi entah kemana. Ya, menipu diri kita. Hilang sudah ratusan juta akibat daripada kita tidak memahami atau tidak waspada terhadap teman yang tentunya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Khattab, wasiat beliau, bersikap khusyuklah di sisi kuburan. Apa maksud beliau? Karena ya akhi, kuburan ketika kita mendatanginya adalah menjadi tempat ibroh buat diri kita. Makanya disebutkan bahwa Uthman bin Affan apabila mendatangi kuburan beliau menangis. Lalu dikatakan kepada Uthman, wahai Uthman, engkau bila dibacakan ayat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau berdiri di sisi kuburan, engkau menangis. Kenapa, hai Uthman? Kata Uthman, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah awwalu manazil akhirah, tempat yang pertama kali dari kehidupan akhirat. Faman naja minha, siapa yang selamat di kuburannya, faba'dahu aisar minhu, maka setelah kehidupan kuburan itu yaitu di akhirat lebih mudah darinya. Faman lam yanju minha, sebaliknya siapa yang tidak selamat dari di kuburannya, fama ba'dahu asyadda minhu, maka kehidupan setelahnya lebih berat darinya. Ya subhanallah. Maka dari itu ya akhi, ketika kita berziarah kubur, ingat keselamatan kita tergantung ya di rumah kita di masa depan itu. Apakah kita akan selamat di kuburan kita? Apabila kita selamat di kuburan, maka setelahnya lebih mudah, kata Rasulullah. Apabila kita tidak selamat di kuburan, maka setelahnya lebih berat lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Rasulullah SAW menyuruh kita berziarah kubur dalam rangka apa ya akhi? Yaitu dalam rangka mengingat kehidupan akhirat. Kata beliau, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarah kuburlah, ya karena itu bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Kemudian wasiat Umar selanjutnya, bersikap hinalah ketika berbuat taat. Artinya ketika kita berbuat taat, ya, kita berusaha untuk tunduk kepada Allah. Kita berusaha untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa ya, akhi? Yang pertama, agar ketaatan itu tidak membuat diri kita sombong. Agar ketaatan itu menjadikan kita selalu tawadhu. Agar ketaatan kita itu senantiasa ya, akhi, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tunduk kepada kebenaran. Berbeda dengan orang yang ketika taat, dia berbuat ketaatan tidak disikapi dengan rasa ketundukan. Engkau lihat dia sholat, tapi hatinya tidak tunduk. Sholatnya barangkali begitu cepatnya. Ya. Dia duduk ketika sholat bagaikan duduk di atas bara api. Kenapa? Karena sholatnya tidak disertai dengan ketundukan kepada Allah. Ada orang pergi haji berkali-kali, pergi umrah berkali-kali, masya Allah. Tapi aneh, ya, dia berkali-kali naik haji, berkali-kali naik umrah, justru malah ketaatan itu menjadikan dia sombong, merasa dirinya barangkali manusia yang paling suci di dunia ini. Kenapa demikian? Karena ketika ia haji tidak disertai dengan ketundukan kepada Allah, penghinaan diri kita. Ya. Maka dari itulah Ibnu Qayyim berkata, hendaknya, kata Ibnu Qayyim, kita berusaha untuk senantiasa memperhatikan hak Allah dalam ibadah. Apakah kita telah melaksanakan hak Allah dengan sebaik-baiknya atau tidak? Sehingga ya ketika dia terus berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, ya ketika berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia beribadah kepada Allah, dia berpikir, untuk apa dia beribadah kepada Allah? Ya, untuk siapa? Apakah dia menginginkan kenikmatan dunia ataukah menginginkan yaitu keridhaan Allah Rabbul Alamin? Setelah dia beribadah, kembali dia berintrospeksi. Ya, apakah ibadah yang saya lakukan itu telah dimasuki hal-hal yang bisa mengurangi ibadah saya? Demikian seterusnya dalam kehidupannya. Maka ya akhi, ini sesuatu yang agung. Ketika seorang hamba berbuat taat disertai dengan ketundukan, ya kehinaan dia di hadapan Allah Sang Pencipta, maka pada waktu itu akan senantiasa menimbulkan ketawaduan dalam hidupnya. Kemudian kata Umar, amsik, tahan dirimu ketika dihadapkan kepada maksiat. Berapa banyak orang tidak sabar menghadapi maksiat. Tatkala ia sendirian, tidak ada orang melihat. Ketika dia ia sendirian, tidak ada orang melihat di kamarnya sendirian, tidak ada yang melihat. Di depannya adalah ya komputer atau yang lainnya, barang maksiat. Barangkali di antara kita ada yang tidak tahan. Ia dihadapkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal subhanallah, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, yu'ta bi rajulin, akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Ya'ti rajulun, ya dia membawa pahala yang sangat besar, kata Rasulullah. Ya besar, sebesar-besar gunung Uhud. Ketika ia datang, kata Rasulullah, apa yang terjadi? Allah hancurkan semua pahalanya itu. Kemudian para sahabat bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Orang ini merugi. Maka Rasulullah bersabda, yaitu orang-orang yang apabila bersendirian dengan maksiat, ketika ia bersendirian dengan maksiat, dia pun melanggar maksiat itu. Ya akhi, ini lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Tatkala ia berbuat maksiat, dia lebih pada pintu. Ya ketika dia lebih takut kepada angin untuk membuka pintunya. Dia tidak merasa takut kepada Allah yang telah yang senantiasa mengawasi dirinya. Makanya, akhi a'azani Allah wa iyyakum, kata Ibnu Abbas, jauhi oleh kalian dosa, karena dosa itu akan memberikan dampak yang buruk. Dan berhati-hati dari yang lebih besar dari dosa itu. Tahukah engkau apa itu? Kata Ibnu Abbas, rasa gembiramu ketika kamu berbuat dosa itu lebih besar dari dosa dirimu, dari dosa yang kamu lakukan. Rasa keinginan kamu, kerinduan kamu untuk berbuat dosa dan merasa sedih tidak mendapatkan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Rasa tidak malumu ketika dilihat oleh manusia kamu berbuat dosa, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Rasa takutmu kepada angin untuk membuka pintu, ya sehingga orang bisa melihat dirimu, ya sehingga engkau lebih takut kepada angin, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Kemudian ya akhi, yang terakhir kata Umar bin Khattab, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Bermusyawarah ya akhi, hukumnya wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bermusyawarah. Demikian pula para sahabat senantiasa bermusyawarah. Akan tetapi kata Umar, hendaklah bermusyawarah itu hanya dengan orang-orang yang takut kepada Allah saja. Karena bermusyawarah dengan orang yang tidak takut kepada Allah, apalah manfaatnya? Yang dia akan suarakan pasti yang sesuai dengan selera hawa nafsunya, bukan dengan sesuatu yang apakah itu diridhai oleh Allah atau tidak. Maka dari itulah prinsip musyawarah dalam Islam ya akhi, bahwa orang yang ikut musyawarah adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu senantiasa mencari keridhaan Allah, mereka senantiasa berusaha untuk mencari kebenaran, dan mereka tahu bahwa kebenaran tidak ditentukan dengan jumlah yang paling banyak. Jadi ini 18 nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, saya tidak akan tidak mensyarahnya secara panjang karena berhubung waktu. Ya, kita buka ya dengan tanya jawab 6. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi sebuah tausiah ya untuk kita semua tentang 18 nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimakumullah, untuk Anda yang pada kesempatan sore hari ini berada stay tune di depan Radio Dakwah di Radio Roja 756 kHz, tentunya Anda ingin bertanya seputar tausiah tadi ataupun pertanyaan. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa tanyakan via pesan singkat di nomor telepon atau nomor SMS 0819896543. Dan untuk Anda yang ingin bertanya secara on air, Anda bisa bertanya di 0821823645. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini sudah banyak SMS yang masuk. Kita akan bacakan terlebih dahulu Ustaz untuk pertanyaan SMS yang begitu banyak. Mas, selanjutnya masih dari iman sekali. Urfi qalbi kulli mu'min. Seutama-utamanya amal adalah memasukkan kegembiraan kepada hati setiap mukmin. Demikian pula disebutkan dalam hadis Abu Dzar. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang sesuatu yang sifatnya kebaikan, maka Abu Dzar radhiyallahu an ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling baik. Kemudian Rasulullah menyebutkan amalan-amalan yang paling baik, lalu kemudian Abu Dzar berkata, "Fa illam af'al," kalau aku tidak bisa melakukan itu, apa wahai Rasulullah yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah sabda di antaranya, "Tasna'u lil akhraq." Berbuatlah untuk orang yang tidak bisa bekerja. Ada orang terkadang dia tidak bisa bekerja. Ya, ketika kita berusaha berbuat baik kepada dia, mencarikan nafkah, mencarikan ya kehidupan untuk dia, karena dia memang tidak bisa mencari nafkah, itu adalah sesuatu yang amal yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Ini semua semakna bahwa orang yang paling baik adalah berarti orang yang paling baik bermanfaat untuk manusia. Dan Islam memerintahkan kita untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ya, tentang masalah hadis ini, khairun nas anfa'um linnas, ya, ini semakna atau makna-makna seperti ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Ya Allahu a'lam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi untuk pertanyaan via pesan singkat. Selanjutnya masih dari pesan singkat yang ada, masih berhubungan dengan materi 18 nasihat tadi dari Umar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum Ustaz, saya Umu Razan, mau bertanya, kenapa hati ini selalu dan gelisah apabila melihat mempunyai kelebihan harta dari kita? Tolong nasihatnya Ustaz, katanya. Silakan. Setelah melihat kelebihan harta yang ada pada diri kita, ini tanda keimanan. Tanda keimanan seorang hamba ketika ia melihat harta yang melimpah ruah, hatinya gelisah. Kegelisahan itu adalah tanda ya bahwasannya iman itu ada di hatinya. Dia takut apabila kenikmatan yang banyak ini tidak dapat ia syukuri. Dia takut apabila kenikmatan yang banyak ini malah menjadi bumerang kelak pada hari kiamat, yang bisa menyeret dirinya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW suatu ketika setelah sholat subuh langsung ia tiba-tiba langsung berdiri dan langsung berjalan cepat melangkah-langkahi ia pundak-pundak orang. Para sahabat merasa aneh, heran sekali. Ada apa? Tiba-tiba Rasulullah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ya, tergesa-gesa Rasulullah masuk ke rumahnya. Setelah Rasulullah keluar, ya, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Hey Rasulullah, kenapa engkau?" Kata Rasulullah, "Aku mas, tadi waktu sholat aku ingat kalau di rumahku masih ada ya emas yang belum aku bagikan kepada manusia." Ya subhanallah. Ya, Rasulullah merasa gelisah ketika masih ada harta yang belum Rasulullah infakkan untuk manusia. Maka ketika seorang hamba merasa gelisah, uang saya banyak, ya, untuk apa saya lakukan, apa yang akan Allah tanyakan kelak pada hari kiamat, maka segera ia berinfak di jalan Allah, berderma dan yang lainnya. Kegelisahan itu berasal dari iman. Iwallah. Ya. Maka dari itu kegelisahan hanya, jangan hanya sebatas kegelisahan, akan tetapi tentunya ya disertai dengan ketaatan berupa menginfakannya dan memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustaz Badrul Salam hafizahullah taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita akan beralih kepada pertanyaan via telepon yang masuk. Saat ini sudah ada telepon masuk di line telepon kami. Halo, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, silakan, Bu. Ustaz mau bertanya. Ustaz tadi bilang kalau kita harus bersabar terhadap suatu masalah yang kita. Terus yang saya mau tanyakan, ketika dalam suatu urusan rumah tangga, kita sudah bersabar, Ustaz, terhadap masalah yang menimpa dalam rumah tangga kita. Misalnya dalam urusan mencari nafkah terhadap suami yang harus memberi nafkah terhadap istrinya, padahal sang suami ini mampu, sebenarnya dia mampu untuk memberi nafkah kepada kita, tapi dia tidak mau berusaha. Terus apa yang haruskan sebagai seorang istri, Ustaz, sementara sebenarnya itu mampu? Solusinya bagaimana, Ustaz, ya? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya mencari nafkah adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Dan suami yang tidak mau mencari nafkah itu suami yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu hendaklah ibu mengingatkan bahwa tugas seorang suami adalah untuk mencari nafkah. Bila ibu tidak bisa memberikan nasihat kepada dia, barangkali ibu bisa menyampaikan kepada ya orang-orang yang dihormati oleh suami ibu, ya, yang didengar perkataannya oleh suami ibu, sampaikan kepada dia, ya, agar si suami ini sadar bahwa ia mempunyai tanggung jawab berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi." Setiap kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Seorang suami pemimpin, kata Rasulullah, dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya itu. Maka dari itu ibu, ya, yang pertama ibu lakukan, ya, ibu coba nasihati ya suami ibu dengan nasihat yang baik. Yang kedua, ibu bisa menghubungi orang-orang yang didengar perkataannya ya oleh suami ibu. Entah itu ya siapa orang tuanya atau yang lainnya, pamannya, ya agar mau menasihati dirinya dan mengingatkan ya bahwa ya tidak, bukan demikian sikap seorang suami yang bertanggung jawab. Maka apabila keadaan suami ibu seperti itu terus, ya sementara sudah kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah, maka ya barangkali kalau ibu mau bersabar, ya silakan ibu terus bersabar ya untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau ibu sudah tidak bersabar dengan keadaan seperti itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi. Dan tentunya untuk para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, kami ingatkan untuk tidak masuk via SMS atau via HP ya. Handphone digunakan untuk SMS. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin masuk via telepon, Anda bisa masuk di 021-823-6543. Dan untuk pesan singkat yang masuk, silakan Anda arahkan kepada 081-9896543. Ikhwatul Iman rahimakumullah, sudah masuk kembali via line telepon kami, Ibu Nia di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya, apa maksud dari surat An-Nisa ayat 148 yang di situ dikatakan bahwa Allah tidak menilai ucapan buruk kecuali oleh orang yang dianiaya? Bisa juga, assalamualaikum. Surat An-Nisa ayat, coba saya lihat dulu ya. Allah Subhanahu wa Taala An-Nisa ayat 48. 148 atau 48 tadi? Ayat 48 tadi, Ustaz. Iya, sambil menunggu pertanyaan yang sedang dicari. Baik, Allah ya. Berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min qawli illa man zalim." Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang-orang yang dianiaya. Artinya, orang yang dianiaya boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa mengenai keburukan orang-orang yang menganiaya dirinya. Orang yang menzalimi atau orang yang dizalimi, ya, diperbolehkan dia melaporkan kezaliman orang yang menzaliminya kepada penguasa atau qadhi. Dan ini termasuk perkara yang diizinkan dalam syariat. Dan ini ghibah yang diizinkan. Ya, maka itu ya Allah Subhanahu wa Taala memaafkan, dan ini juga maslahatnya besar. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan kibah-kibah yang diperbolehkan, di antaranya yaitu orang-orang yang melaporkan keburukan atau kezaliman orang-orang yang memberi dirinya. Nah, ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi, dan selanjutnya kita akan sapa kembali pesan singkat yang sudah masuk di meja siar. Berikut ada pertanyaan dari seorang ibu, Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya seorang istri yang menurut saya dizolimi, Ustaz, oleh suami, katanya. Karena suami saya menikah lagi tanpa sepengetahuan saya, Ustaz, sampai mempunyai 2 orang anak. Namun sampai saat ini saya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga ini, walaupun kadangkala hati ini juga tidak kuat. Perlu diketahui, Ustadz, bahwa rahasia ini tidak diketahui oleh keluarga saya, bahkan sampai ayah dan ibu saya meninggal 2 bulan yang lalu. Hal ini saya tutup rapat-rapat, hanya saya saja yang tahu, dan seterusnya lah begitu. Bagaimana sikap saya, apakah saya salah kalau saya minta pisah dari suami saya? Ini pertanyaan yang panjang sekali, kurang lebih begitu, silakan. Pertama, kata-kata dizalimi atau dianiaya oleh suami harus kita timbang dengan timbangan syariat. Tentu tidak ditimbang dengan perasaan diri ataupun kacamata pribadi. Allah menghalalkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari 2 atau 3. Kalau dia memang ternyata ya merasa apabila ia menikah dengan satu wanita dikhawatirkan karena syahwatnya yang belum terpenuhi, akhirnya dia jatuh kepada zina. Maka istri yang tahu keadaan seperti itu dan tahu bahwa suaminya menikah diam-diam tanpa sepengetahuan dia, hendaklah yang pertama dia bersabar, karena ini merupakan jihad bagi dia dan pahala yang sangat besar yang akan dia dapatkan ketika ia bersabar. Karena Allah Subhanahu wa Taala telah mengizinkan para laki-laki untuk menikah lagi selama ia tidak dizalimi oleh suaminya. Maka dari itu, perkataan ibu tadi, ibu merasa dizalimi oleh suami yang menikah lagi, saya katakan ini bukan perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu suami tidak memberikan nafkah. Perbuatan zalim itu ya suami memukul ibu. Perbuatan zalim itu ya suami tidak memperhatikan pendidikan dan yang lainnya. Perbuatan zalim itu yang sesuai dengan syariat. Adapun kemudian dia menikah lagi tanpa sepengetahuan ibu, ini sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Sesuatu yang diizinkan tidak disebut zalim tentunya. Sikap ibu ketika bersabar dan tidak memberitahukan kepada kedua orang tua dan terus mempertahankan rumah tangga yang terpuji. Kewajiban ibu adalah berusaha untuk menjauhkan keinginan-keinginan yang tidak-tidak. Syaitan berusaha untuk menjadikan seorang hamba itu jatuh kepada perceraian. Ya, maka kalau ibu bertanya kepada saya, apakah diizinkan saya untuk meminta cerai kepada dia, ya Ustaz, saya katakan tidak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin, isya wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya, min ghairi ma ba'sin, dengan tanpa ada alasan yang syar'i, fa haramun 'alaihi al-jannah, maka dia haram mencium bau surga. Masalah si suami menikah lagi bukan alasan yang syar'i, ya ibu, untuk minta cerai kepada dia. Sama sekali tidak. Lima ibu, ya, bersabar mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau ibu meminta cerai dengan tanpa alasan yang syar'i, ya, menyebabkan ibu haram untuk masuk mencium bau surga. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Sedikit bersabar di dunia, ya, lebih baik dibandingkan daripada kita dikatakan pada hari kiamat, isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Kamu sabar atau kamu tidak sabar, hari ini tidak bermanfaat lagi kesabaran. Kalau memang suami ibu orang yang saleh, yang tidak mengurangi hak-hak ibu dan tetap memberi, melaksanakan ya hak-hak ibu, ya, dan dia bisa berbuat adil, ya subhanallah, betapa nikmatnya diberikan lelaki yang saleh yang bisa berbuat adil. Maka dari itu, ya, coba kita tahan perasaan kita. Ya, segala sesuatu kita harapkan Allah Rabbul Alamin agar kita mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.